أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أما بعد النائب الفاعل نائب الفاعل من المرفوعات pembahasan selanjutnya adalah yakni apa annaibul naibul fa'il yakni penggantinya fa'il annaibul fa'il huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-majhuli wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'l. Naibul fa'il adalah isim marfu waqa badal fi'li, yakni isim marfu tersebut apa? Jatuh, terletak setelah apa? Terletak setelah fi'il al-majhul yang majhul. Makna majhul adalah apa? Malam yuzkaru fa'iluhu fil kalam, yakni dia tidak disebutkan pelakunya dalam kalimat. Wadalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, dan naibul fa'il di sini apa? Menunjukkan atas seseorang yang terkenai atasnya itu apa? Apa? Pekerjaan. Ini naibul fa'il. Jadi dia dikenai dijatuhi apa? Pekerjaan. Wadalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, ya, terjatuhi oleh pekerjaan. Nah, ini suatu perbuatan. Ini naibul fa'il. Ini naibul fa'il adalah apa? Yang tidak disebutkan pelakunya, mengganti dari fa'il. Tujuannya apa? Tujuannya yakni ada beberapa tujuan. Ini dibuangnya fa'il ada beberapa tujuan. Di antaranya apa? Karena sudah dimengerti. Di antaranya karena sudah diketahui pelakunya tersebut. Atau apa? Karena memang enggak ngerti, karena memang bodoh. Dia seseorang yang ngomong itu apa? Tidak ngerti siapa yang melakukan. Contohnya apa? Surikal khulus, telah dicuri khulus. Nah, dia enggak ngerti siapa yang nyuri duitnya. Nah, maka dia mengatakan surikal khulus, telah dicuri khulus, yakni duit. Kemudian atau bisa jadi apa? Dia takut terhadapnya. Dia takut terhadapnya. Di salah satu dari sebagian dari tujuan tidak disebutkannya apa? Fa'il. Dibuatnya majhul, yakni tidak diketahui pelakunya, yakni ini tujuannya diantaranya, yakni apa? Yang pertama, dia memang mengetahui atau dia butuh atau dia tak. Contohnya mislu daraba aliyun al-qalba, Ali telah memukul anjing. Aslinya ini daraba aliyun al-qalba, ya. Ini asli dalam kalimat yang ada fa'ilnya. Daraba telah memukul aliyun Ali apa? Kalba'a anjing. Kemudian dibuat majhul, yakni dibuat fi'il yang majhul naibul fa'il, menjadi apa? Duriba al-kalbu. Al-kalbu di sini apa? Pengganti naib, dinamakan naibul fa'il, yakni pengganti dari fa'il. Siapa penggantinya? Siapa fa'ilnya? Yakni kedudukan Ali, Alinya dibuang, digantikan kalba menjadi marfu, yakni menduduki tempatnya fa'il. Oleh karena itu apa? Dia dinamakan naibul fa'il harus isim marfu. Penggantinya fa'il adalah marfu. Paham sini? Duriba al-kalbu, aslinya apa? Duraba aliyun al-kalba, menjadi apa? Duriba al-kalbu, telah dipukul anjing. Kemudian kasarotil bintu al-ina, anak wanita itu telah memecahkan ina, yakni berbesar. Kasarot al-bintu al-ina'ah, ini asli dalam kalimat, yakni apa? Ada fa'ilnya. Dibikin majhul menjadi apa? Kusiro al-ina, telah dipecahkan apa? Bejana. Al-ina telah dipecahkan bejana. Siapa yang melakukan pemecahan ini? Tidak diketahui, dia majhul. Dan yang lainnya tentunya. Kemudian naibul fa'il itu ada dua, dhahir dan dhamir. Sama dengan apa? Pembagian fa'il. Ini perinciannya sama seperti perincian fa'il. Jadi fa'il mana nama? Ada dua juga ya, dhahir dan dhamir. Yang dhahir itu apa? Dia adalah bisa kelihatan zatnya, fa'ilnya tersebut apa? Telah, yakni zatnya kelihatan, jelas, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba dan yang lain. Kemudian ada pun dhamir, dhamir adalah apa? Pengganti, pengganti dari isim dhamir. Berarti apa? Dia hanya penggantinya. Dhamir, ima pengganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Contohnya lah umir tu di situ. Saya telah diperintah. Umir tu, umir ta, umir. Ini domir. Bisa dipahami sini. Untuk ketentuannya itu apa? Antum samakan dengan kemarin. Antum baca sendiri. Sama dengan isim fa'il. Kenapa? Kedudukan naibul fa'il di sini apa? Marfu sama seperti naibul apa? Dan naibul fa'il di sini kedudukannya marfu seperti apa? Fa'il. Kalau fa'il marfu maka naibul fa'il harus marfu gitu. Dan al-mubtada wal khabar. Selanjutnya adalah mubtada dan khabar. Al-Mubtada wal-Khabar ismani tataraktabu minhuma jumlatun ismiyatun. Mubtada dan khabar itu apa? Ismani, yakni dua isim. Mubtada dan khabar dinamakan dua isim, ismani. Tataraktabu minhuma, yang mana tersusun dari keduanya, yakni mubtada dan khabar, itu apa? Jumlatun ismiyatun. Jadi tersusun dari kalimat mubtada dan khabar itu apa? Jumlah ismiyah. Dinamakan yang tersusun dari mubtada dan khabar itu apa? Jumlah ismiyah. Jadi kalau ada dinamakan dikiaskan dengan jumlah ismiyah, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Harus dipahami apa? Dia adalah mubtada dan khabar. Ini kalau jumlah itu ismiyah. Mislu al-ilmu nafi'un. Al-ilmu, ini al-ilmu isim. Apa tandanya isim? Alif lam. Ini dinamakan apa? Mubtada. Kemudian nafi'un, ilmu itu apa? Bermanfaat. Nafi'un, ini isim juga. Isim juga nafi'. Al-ilmu nafi'un. Ilmu, ilmu itu apa? Bermanfaat. Dan al-ustadu maridun. Ustad itu adalah marid. Jadi sakit. Aliyun ghaniyun. Ali adalah seorang yang kaya. Aliyun di sini isim, ghaniyun isim. Dan setelahnya amal mubtada fa huwa ismun muhbaru anhu wal khabaru muhbarun bihi wal jumlatul murakkab minal mubtada wal khabar tusamma jumlatan ismiyatan. Adapun mubtada, mubtada fa huwa, maka dia adalah ismun muhbaru anhu, yakni sesuatu yang dikabarkan tentangnya. Mukhbar, yakni dikabarkan. Mukhbar adalah isim yang dikabarkan tentangnya. Wal khabaru mukhbarun bihi. Adapun khabar itu apa? Yang menghabarkan tentang mukhbar, tentang tentangnya, tentang mubtada tersebut. Sampai. Jadi khabar itu apa? Yang menghabarkan. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtada wal khabar tusamma jumlatan ismiyatan. Jumlah yang tersusun dari kalimat mubtada dan khabar itu apa? Dinamakan jumlah ismiyah. Dan sini al-ilmu nafi'un. Contohnya apa? Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Dan al-mubtada jismani, mubtada ada dua, zahir dan dhamir. Ini zahir dan dhamir. Contohnya apa? Allahu sami'un. Allah, Allah adalah maha pendengar. Allahu, ini zahir. Was al-adibu mahbubun. Seorang yang beradab itu apa? Mahbud, yakni disukai, dicintai. Kemudian al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu yakni mujtahidatun, bersungguh-sungguh. Al-bakhilu mazmum, yakni seorang yang bakhil, yakni pelit, itu apa? Tercela. Huwa ghaniyun, yang dhamir. Sekarang contoh yang dhamir. Huwa ghaniyun, dia adalah seorang yang kaya. Nah, ini dhamir apa sini? Huwa ghaniyun. Dhamirun munfasil. Yang mana? Rafa atau nasab? Dhamirun rafa munfasil. Kenapa? Dia sebagai sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Marfu. Ya. Nah. Jadi yang sebagai mubtada itu marfu. Kalau dia dhamir, maka dhamirnya harus dhamir yang rafa. Enggak mungkin dhamir nasab. Nah. Anta nasitun. Kamu adalah seorang yang pelupa. Nasit. Dia maridatun, dia seorang ahwat sakit-sakitan. Ana tilmid, ana adalah seorang tilmid. Nah, ini murid. Ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Ini yang perlu diingat. Namanya mubtada dan khobar itu apa? Dia adalah isim marfu. Jadi nanti kalau ada isim marfu, antum harus lihat di antara ini, fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar. Antum tinggal pilih. Kemudian susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Jadi susunan dari mubtada dan khobar itulah dia jumlah yang diawali dengan al-ismi. Oleh karena itu apa? Dia dinamakan jumlah isminya. Adapun jumlah yang tersusun dari awal fi'il dan fa'il disebut apa? Jumlatun fi'liyah. Jadi kalau diawali dengan fi'il, maka jumlah itu apa? Dinamakan jumlah fi'liyah. Kemudian bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka dinamakan mubtada. Jadi ini apa? Bila ada isim yang marfu, ya. Ini kaidah ini harus diapalin. Bila ada isim yang marfu jatuh setelah fi'il. Hah? Jatuh setelah, didahului kan setelah ya. Fi dulu baru isim itu. Bila ada isim marfu yang didahului oleh fi'il, maka isim tersebut dinamakan apa? Fa'il. Tapi atau naibul fa'il. Tapi bila ada isim marfu mendahului fa'il, mendahului fi'il, maka isim tersebut dinamakan apa? Mubtada. Dan yang selanjutnya, susunan mubtada dan khobar harus lamanya sesuai. Yaitu bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Ini susunan mubtada dan khobar. Kalau mufrad, mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Ya. Kemudian dua, bila mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya harus pula musanna atau jamak. Kemudian bila mubtadanya muannas, maka khobarnya pun harus muannas pula. Demikian juga bila mudzakkar. Jadi kalau khobar apa mubtada-nya mudzakkar atau muannas, maka harus mubtada-nya apa khobarnya ikut muannas. Paham sih? Nah. Catatan, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il maklum, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, oh ini isim maklum ini. Nah, Jadi bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum maka dinamakan isim isim tersebut apa? Baik. Kalau didahului fi'il majhul maka dinamakan naibul fa'il. Kemudian bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul maka ia disebut muf muf ada. Paham sini? Kemudian al-khabaru. Al-khabar itu apa? Kismani juga. Khabar itu apa? Ada dua juga. Mufrad dan ghairu mufrad. Yang pertama adalah mufrad dan selain mufrad. Yang dinamakan mufrad adalah ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Ini yang dinamakan mufrad di sini apa? Apa-apa yang tidak jumlah. Jadi khabar tersebut apa? Bentuknya tidak jumlah. Wala sabihan bil jumlah dan dia juga tidak menyerupai dengan jumlah. Paham sini? Ya, paham enggak? Kaidahnya dulu, paham. Jadi khabar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad itu apa? Dia tidak jumlah dan tidak menyerupai dengan jumlah. Contohnya, sudah jelas. Al-waladu na'imun. Seorang anak itu na'imun. Di tidur. Na'imun di sini apa? Mufrad. Kenapa? Dia tidak jumlah. Kalau jumlah kan hanya dua ya. Jumlah apa? Nah, kemarin di awal jumlah isminya dan fi'liyah. Nah, ini kalau jumlah. Adapun sabihan bil jumlah itu apa? Susunan dari apa? Sabihan bil jumlah. Yang terbaik dari jumlah. Kemarin bahasan tentang dhamir ada. Yakni susunan dari jorob dan jargon majrur ya. Enggak. Belum. Jadi yang namanya sibukul jumlah nanti insyaallah kita sebutkan di ghair mufrad. Yang ini ngalah di sini apa? Kalau namanya mufrad dia apa? Tidak jumlah dan tidak menyerupai dengan jumlah. Contohnya ini al-waladani na'imani. Dua anak laki-laki itu apa? Na'imani. Keduanya apa? Di tidur. Al-auladu na'imuna. Di tidur. Mereka di tidur. Kemudian ghairu mufrad, yakni yang ghairu mufrad. Maka na jumlatan aw sabihan bil jumlah. Yakni apa-apa yang bentuknya itu jumlah atau yang menyerupai dengan jumlah. Imma kalanya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Contohnya Aliyun abuhu maridun. Ali adalah yang bapaknya sakit. Abuhu maridun. Abuhu maridun di sini apa jumlah apa? Hah? Jumlah tun is isminya. Karena apa? Diawali dengan isim abuhu. Abuhu di sini isim apa di sini? Antum ah. Isim apa? Abuhu. Nah, isim marfu. Tapi dia di lain isim marfu apa dia? Isim apa? Asmaul Khamsah. Ini abuhu adalah Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah adalah bai isim. Aliyun abuhu maridun. Ali adalah yang bapaknya itu bahasa sakit. Abuhu maridun di sini bahas jumlah ismiyah. Kenapa? Tersusun dari isim, diawali dengan isim, dan dia tersusun dari mubtada dan khobar. Abuhu, abuhu di sini apa? Mubtada maridun khobar. Jadi kalau khobarnya aliyun adalah apa? Abuhu ma maridun, ya. Khobarnya ali adalah jumlah di situ semuanya. Abuhu ma maridun. Adapun kalau dirinci lagi, abuhu adalah mubtada. Kemudian maridun khobar mubtada dari abu. Paham sini? Paham ah? Nah, ini jumlah ismiyah. Kemudian yang apa? Jumlah fi'liyah, contohnya di sini enggak ada tadi. Aliyun marodo. Ali adalah seorang yang sakit. Aliyun marodo. Marodo adalah fi'il ya. Hah? Ali adalah seorang yang telah sakit. Aliyun marodo. Ali adalah dia telah sakit. Aliyun marodo. Fa'ilnya mana? Marodo. Aliyun marodo. Mana fa'ilnya? Domirun mus? Mustatir. Jawas atau wujud? Mana ma? Hah? Jawas atau wujud? Jawaz. Nah, domirnya mustatir jawazan. Jadi apa? Takdirnya apa? Hua. Takdirnya hua kembali ke Ali. Jadi yang sakit itu Ali. Aliyun marodo. Ini jumlah fi'liyah. Dan yang bentuknya sibukul jumlah. Al-ustadu fil baiti. Ustad itu fil baiti, di dalam rumah. Fi fil baiti. Nah, ini namanya sibukul jumlah. Sibukul jumlah itu apa? Tersusun dari huruf dan isim. Fi huruf jar dan isim. Ini sibukul jumlah jar dan majrur. Huruf jar dan yang dimajrurkan dengan huruf jar, ini namanya subhul jumlah. Kemudian as-saburatu amamal ustad. As-saburatu amamal aulad. Papan tulis itu di depan apa? Para anak. Amama di sini apa? Dorob. Ini namanya dorob jumhul jumlah, yang menyerupai dengan jumlah. Jadi jumlah itu apa? Ada dua susunan. Ima kalanya dia tersusun dari huruf jar dan majrur, atau dorob dan majrur. Ini dorob, nanti pembahasan dorob ada sendiri. Di tentang mansubah, insya Allah kita pelajari. Jadi yang perlu diingat apa? Yang namanya sibuhul jumlah itu apa? Susunan dari jar dan majrur, yakni huruf jar dan yang dimajrurkan, yakni isimnya. Kemudian tersusun dari apa? Dorob dan majrur. Saya pahami. Jadi yang dimaksud dengan malaisa mufradan, apa-apa yang tidak mufrad, itu apa? Jumlatun ismiyah. Ini contoh yang tidak mufrad. Malaisa malaisa mufradan. Kalimat malaisa mufradan. Malaysia mufradan. Atau makna dari ghairu mufrad itu. Makna dari ghairu mufrad itu apa? Kalimat lainnya apa? Malaysia mufradan. Apa-apa yang tidak mufrad. Yaitu apa? Jumlatun ismiyah atau jumlatun fi'liyah. Jumlatun ismiyah itu apa? Mubtada dan khabar, susunan dari mubtada dan khabar. Contohnya apa? Aliun abuhu ghaniyun. Ali adalah seorang yang bapaknya kaya. Ahmadu maluhu kasirun. Ahmad adalah hartanya yang banyak. Ini mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah. Dan as-sabburatu launuha aswadun. Papan tulis itu warnanya hitam. Nah, ini jumlah ismiyah. Tersusun dari mubtada dan khabar. Kemudian jumlah fi'liyah. Al-fi'lu wal-fa'il. Jadi atau maf'ulun bih. Objek. Jadi jumlah fi'liyah itu susunan dari fi'il dan fa'ilnya. Contohnya al-maridu yada'afu yada'ufu badanuhu. Seorang yang sakit itu yada'ufu, yakni lemah badannya. Lemah badan. Yada'ufu badanuhu. Kemudian al-alimu ya'lu qadruhu. Orang yang berilmu itu apa? Tinggi kedudukannya. Ini jumlah di ya. Kemudian aliyun yaktubu ala sabura. Ali itu apa? Sedang menulis di atas papan tulis. Ini yaktubu ala sabura adalah jumlah fi'liyah. Nah, dan yang lainnya. Kemudian al-jarru wal-majrur. Nah, ini disebutkan di sini. Jad dan majrur. Jadi yang ghairu mufrad itu apa? Ini masalahnya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau jad dan majrur. Nah, ini yang namanya sibhul jumlah ya. Yang namanya sabihan bil jumlah ini adalah jad dan majrur. Contohnya apa? Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Jadi apa? Lillah itu lillah. Asyid lillah. Ada huruf jar gitu. Kemudian al-ustadu fil baiti, ustad itu di dalam rumah. Abu kafil masjidi, bapakmu dalam rumah. Aliyun fil bustan, Ali di kebun. Dan kemudian yang dorob, yang keempat adalah dorob. Jadi sibhul jumlah itu apa? Tersusun dari dorob. As-sabburatu amamal awrad. Nah, ini sabburah, papan tulis itu apa? Di depan anak-anak. Al-kalbu khalfa babin, anjing itu di belakang di pintu atau di samping pintu. Khalfa belakang. Al-ustadu amamaka. Ustad itu amamaka, di depan kamu. Amama di sini apa? Dorob, kemudian kah, dorobnya majrur. Dorob dan majrur. Domirun majrur, jar mustafid. Al-asma'u fauqana. Asma'u fauqana. Langit itu di atas kita. Ini dorob. Paham sini? Kemudian catatan, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dharab, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada muakhir. Jadi ada catatan, jika khobar terdiri dari jar dan majrur atau dharab dan majrur, maka dia sering didahulukan dari mubtada-nya, maka dinamakan apa? Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ini jar dan majrur ya. Ingat jar dan majrur. Dan sering juga apa? Mubtada-nya itu apa? Diakhirkan, dinamakan mubtada muakhir. Kemudian yang kedua, bila sulit dicari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Nah, ini bila khobar itu sulit dicari, maka carilah kalimat yang sekiranya apa? Bisa menyempurnakan mubtada. Paham sini? Insyaallah ilahuna Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka kalau mubtada itu semuanya pasti khobar gitu ya. Ya harus sama nah ini potong gue. Berarti kalau isim kemudian potong film. Isim kemudian fi'il. Isimnya itu kan fa'il kan. Nah kalau ini di catatan ini, bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Ini yang mendahului. Berarti kan kalau isim kemudian fi'il kan ini fa'il. Ini fi'il. Gimana? Kalau susunan kalimat itu isim kemudian fi'il, itu mubtada. Isimnya ini kan fa'il. Enggak. Isim fi'il. Jadi isimnya ini mubtada. Oh gitu. Terus fi'ilnya ini sebagai khobar gitu. Khobar berbentuk apa? Jumlah. Iya. Soalnya kalau fi'il itu pasti mengandung isim ya. Kalau yang dari mufrad ini kan bisa disebut juga kalimat majmu' gitu kan ya. Majmu' gimana? Kalau ya keterangannya itu kalimat lagi gitu ya. Betul. Saya subjek itu predikatnya ini cuma satu kalimat gitu kan. Kalau ini ghairu mufrad ini ghairu mufrad ya faedahnya ghairu mufrad nanti itu jumlah is ya atau jumlah isinya ya dan baru nanti jumlah fi'liyah isinya baru dirinci lagi. Namun faedahnya ya udah faedahnya gue rumuskan nggak bisa dihitung dari sana seperti itu. Atau apa malaika mufradat apa apa yang tidak mufrad dan namanya mufrad itu apa tidak berbentuk jumlah dan tidak juga berbentuk apa latihan yang berbentuk sabihan bil jumlah itu apa? Jad dan majrur dan dorof majrur. Dorof ini dorof itu yang menunjukkan tempat atau waktu. Itu dorof menunjukkan tempat dan waktu. guru. Berkaitan terus ini marfu. Nah, di sini sebutkan marfu lagi. Khobar kana. Ingat apa? Mubtada dan khobar. Apa mubtada? Mubtada adalah ismani. Kalau di sini enggak disebutkan marfu-nya. Tapi kalau di kitab yang lain, mubtada adalah ismun marfuun gitu. Semua jadi setiap pembahasan yang isim marfu nanti sana disebutkan isim marfu. Kalimat marfu itu apa? Sudah terkaitan berapa kali. Terus kalimat isim. Isim itu apa? Enggak ngerti isim ya. Sudah. Apa itu isim? Dan i'rab. I'rab itu sering masuk. Jadi i'rab, isim, huruf, fi'il itu masuk semua. Isim ada berapa? Asmaul Husna ini kan itu. Saya kok enggak paham dari awal. Terus bagaimana yang dikatakan mu'alif ini pemajar atau muslim ini dia pasti dulu anak wa illu baharabiyah ala jahilul kabir min su'ubah saya kenal orang muslim ini. Wah, mengajari bahasa Arab itu sampai pol jadi. Iya, dijawab sama dia. Memang belajar itu susah. Tapi apa? Bagi orang yang tidak mengkhususkan dalam mempelajari Al-Lughah Arabiyyah. Ini jawabannya penuh ini. Jadi orang yang belajar mengkhususkan bahasa Arab, insya Allah bisa gitu. Walaupun memang agak puyeng-puyeng sedikit, tapi insya Allah bisa dibanding orang yang tak belajar. Mas itu apa mas? Lampu orang ngerti. Tapi yang belajar walaupun pusing-pusing nanti dia mikir, oh ini apa ya? Bisa dia jawab nanti. Oh ini sim. Alasannya mas? Bisa dia jawab. Karena dia tidak bisa tidak menunjukkan waktu atau dia ini. Tapi belas belajar orang yang tak belajar, apa ditanyain ngemplong, nyokot apa jari lainnya tu. Taklid buta, ustaz ngomong gini, ikut gini, tidak bisa baca kitab sendiri. Nah itu setelah iman kita banyak kan. Di samping itu mereka enggak mau tasabut, tapi apa mengatakan ustaz. Ustaz ini bulan mengatakan Ustaz tanah isti. Dia enggak mau tasak begitu. Tiba-tiba belum apa-apa udah ngomong ada mondok iman. Isti apa ya? Waduh. Piye tahdir Pak Empal ngomong isti uang. Masalah. Kamu tadi dari mana? Ustaz loh. Astagfirullah Pak. Enggak boleh takut. Takut dulu. Sebelum mengatakan sesuatu itu apa kita harus pikirkan dulu ya. Tidak ada taklif. Ustaz ngomong sini, sini. Apa hukuman sasaran? Tidak boleh. Mana dalilnya? Tanya ustaz. Aduh. Ustaz dulu ustaz. Bawa kerja aja.